أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan taufiknya kita diberi petunjuk Allah untuk senantiasa beribadah pada Allah taala, dan kita bisa duduk kembali bersama dalam majlis yang mulia ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allah iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengkhabarkan kepada kita tentang kondisi akhir zaman, di mana sangat-sangat mengerikan kondisinya disebabkan karena dahsyatnya fitnah. Disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazdadul amru illa shiddatan, tidaklah urusan umat ini bertambah melainkan bertambah berat. Walad dunya illa idbaran, dan tidaklah dunia melainkan akan terus membelakangi kita. Walan nasu illa syakhsukhan, dan tidaklah bertambah jumlah manusia kecuali bertambah bakhil. Wala taqumus sa'ah illa ala sirarin nas, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada orang-orang yang paling jelek. Walal mahdi ila Isa bin Maryam, dan tidak ada Imam Mahdi kecuali bersama Isa ibni Maryam. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, di mana dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita bahwa semakin hari perkara yang kita hadapi akan semakin berat disebabkan kurangnya ilmu dan merajalelanya kejahilan, seperti yang dituturkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yatiz zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Dan hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula dituturkan oleh imam, oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yaksuru fiha al-haraju Qalu ya Rasulullah, wa mal haraju? Qala al-qatlu. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di belakang kalian hari-hari yang datang akan turun padanya kebodohan, diangkat padanya ilmu, dan makin banyak al-haraj. Mereka bertanya para sahabat, apakah itu al-haraj ya Rasulullah? Beliau mengatakan, pembunuhan-pembunuhan atau pembantaian-pembantaian. Disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada kita secara marfu, yataqarabu zaman wa yanqusul ilmu wa yulqasuh wa tadharul fitan wa yaksurul haraju. Qalu ya Rasulullah, wa mal haraju? Al-qatlu. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita secara marfu bahwa waktu terasa semakin singkat, zaman semakin singkat, begitupun ilmu semakin berkurang, dan kebakhilan semakin banyak, fitnah semakin nampak dan banyak, begitupun pembantaian-pembantaian banyak terjadi pada umat ini. Lihatlah ikhwah fillah barakallahu fikum, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan buruknya kondisi zaman di akhir-akhir zaman ini memang. Dan barangkali inilah zaman yang kita dapati, sehingga tentunya untuk kita bisa kokoh di atas agama Allah, ini adalah merupakan perkara yang istimewa, perkara yang sangat agung dari nikmat Allah Ta'ala. Seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa istiqamah di atas sunnah di zaman-zaman fitnah itu adalah seagung-agungnya karomah bagi kita kaum mukminin. Ketika dahsyatnya fitnah ini, gelombang fitnah menimpa, kita bisa istiqamah di atas sunnah, ini adalah merupakan karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba. Naam, sebab betapa banyak orang-orang yang terhempas oleh fitnah, kandas dalam imannya, terbawa hawa nafsunya, hingga tersesat dari siratul mustaqim, menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah ikhwah fillah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita hadis dari Mu'ad, saya ulangi, hadis dari Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun, tidak ada tersisa dari dunia melainkan bencana-bencana dan fitnah. Ihwafila barakallahu fikum, sehingga ketika seorang mukmin mendapatkan zaman ini, dia berpegang teguh dengan agamanya seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yati alaikum ayyam asabiru ala dinihi kalqabidi ala jamrah, datang padamu nanti satu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agama Allah itu seperti orang berpegang bara api. Berikut ini wa barakallahu fikum ingin kami sampaikan tentang sebab-sebab kita bisa sabat, kokoh di atas kebenaran. Naam, yang pertama, kita senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh apa ya ikhwah? Ketika dahsyatnya fitnah ini, kesesatan merajalela, subhat pun merajalela, Sungguh kita butuh petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika musim kemarau, kita butuh air hujan Allah turunkan. Ya. Begitupun ketika musim paceklik, kita berharap Allah memberikan hasil panenan. Nah, ketika dahsyat menimpa diri kita fitnah ini, kita merasa fakir, butuh kepada Allah. Kiranya Allah memberikan petunjuk kepada kita di zaman-zaman yang dahsyat seperti ini. Ikhwafillah barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim surat Fatir ayat yang ke-15 sampai 17. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir, amat butuh kepada Allah. Dan Allah Dia Maha Kaya, Allah Dia Maha Terpuji. Kita butuh kepada Allah bimbingannya untuk kita tidak tersesat dari jalannya. Kita butuh kepada Allah pertolongannya agar kita selamat dari musuh-musuh yang menghadang kita, yang ingin menyesatkan kita. Dan kita butuh bantuan Allah dari beratnya beban yang kita pikul, ikhwah barakallahu fikum. Sehingga kata Allah di ayat berikutnya, iya syayudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menghilangkan kalian, melenyapkan kalian ketika kalian tidak mau lagi berpegang teguh dengan agama Allah, ketika kalian tidak mau lagi menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak mau lagi menghambakan diri hanya kepada Allah, bertakwa kepadanya, bisa saja Allah menghilangkan kalian dan Allah datangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan hal itu bagi Allah tidak sulit, tidak susah. Naam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din, azza wa iyyakum. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita, Allah sebutkan, laula ansabbatna kalakot kita tarkanu ilaihim. Andaikan bukan karena Allah mengokohkan dirimu wahai Nabi di atas kebenaran ini, nyaris engkau terpengaruh oleh propaganda mereka, hampir-hampir engkau terpengaruh dengan bujukan dan rayuan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengokohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika datang tawaran yang disampaikan melalui paman beliau, di mana disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pamannya Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan engkau menginginkan harta, kami siap mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untukmu. Kalau engkau menginginkan tahta kerajaan, kami siap jadikanmu sebagai raja. Kalau kau menginginkan wanita, kami siap memilikan yang tercantik dari suku-suku yang ada ini untuk kau pilih mana yang kau suka. Subhanallah hadirin, tidak bergeming Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tawaran yang menggiurkan ini. Kalau mungkin beliau seorang politikus, bisa saja beliau terima tawaran setelah mempunyai jabatan, setelah punya kedudukan, punya kekayaan, tinggal diperintahkan orang untuk masuk Islam. Namun bukan jalan itu. Bukan itu ternyata. Allah kokohkan beliau sehingga beliau katakan kepada pamannya, ya ammi lawadata syamsa fi yamini wal qamara fi shimali, wahai pamanku, seandainya kau mampu, kau letakkan matahari di tangan, di pundak kananku, dan bulan di pundak kiriku, tak akan kutinggalkan ini sampai aku meninggal atau aku hancur dalamnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Maka hati-hatilah kita dari fitnah dunia. Sungguh kalau kita tidak dikokohkan oleh Allah di zaman yang seperti ini, betapa mudah orang terpengaruh dengan dunia lalu ia meninggalkan yang tadinya ikhlas semata karena Allah dalam mengemban dakwah, dalam mengemban risalah dakwah, tiba-tiba dia terbawa dengan orang-orang yang bergelimang harta. Akhirnya dia pun berubah manhajnya karena sudah mulai berubah, ya, pola pikirnya, berubah pola hidupnya, merubah manhajnya. Nas'alullah salamal afi hadirin. Maka kita mohon kepada Allah seperti yang selalu diminta oleh Nabi SAW, untuk Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya. Dan perhatikan hadirin, Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12, Allah berfirman, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. Allah katakan, ingat ketika diwahyukan oleh Rabbmu kepada para malaikat, ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka mereka, orang-orang yang beriman, Allah kokohkan. Lalu Allah mengokohkan mereka, orang-orang yang beriman, dan Allah letakkan di hati orang-orang kafir rasa ketakutan yang luar biasa, sehingga down mental mereka, jatuh keberanian mereka, mental mereka jatuh, nyali mereka hilang, sehingga Allah perintahkan, fadribu faqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Tinggal kalian perangi mereka, bantai mereka atau bunuh mereka, penggal leher-leher mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang mengokohkan kita dalam kebenaran, dalam keimanan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ihwa barakallahu fikum, mintalah kepada Allah kebaikan selalu, mintalah kepada Allah bimbingan selalu. Yang kedua hadirin, yang bisa menjadi sebab kokohnya kita di atas kebenaran adalah kita senantiasa memperbaharui keimanan kita, membenahi dan memperbaiki iman-iman kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah menyebutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin. Allah katakan dalam firman-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, ucapan yang hak, ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Di dunia, orang-orang yang senantiasa menjaga imannya, memelihara imannya, Allah akan mengokohkan dia dengan ucapannya yang benar, manhajnya yang benar, akidahnya benar, sehingga nanti di akhirat pun ketika ditanya malaikat di kuburnya sebab ia benar imannya, dia pun akan dikokohkan ketika menjawab pertanyaan di kuburnya. Dan kata Allah, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Orang-orang yang zalim, orang-orang yang dia menyimpang dari petunjuk Allah, padahal dia mengerti kalau dirinya keliru, dirinya salah. Dia mengerti petunjuk tapi dia menyimpang. Ini adalah orang-orang yang mendzalimi diri sendiri hadirin. Dia meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, setiap waktu sholat 17 kali dalam 17 rakaat dia baca doa ini. Namun sayang, ketika Allah tunjukkan padanya petunjuk siratal mustaqim, dia menyimpang. Sehingga orang-orang yang seperti ini, itulah dia yang dikatakan yushaqiqir rasul, menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ambil jalan sendiri, dia ambil jalan sendiri. Ini jalan yang ditempuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ambil jalan yang lain. Innanya ma yushaqiqir rasul. Ar-rasul fi syiqqin wa hum fi syiqqin akhar. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jalan yang ini, dia jalan yang satulah, jalan yang lainnya. Maka sebab kedoliman dia inilah hadirinya dimuliakan Allah, Allah menyesatkannya. Dibiarkan terus dalam kesesatan, Allah tidak lagi membimbingnya karena dia sendiri. Kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka telah menyimpang, Allah selewengkan sehingga makin jauh dari petunjuk. Karena itulah ikhwa barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembalilah kepada keimanan, pelihara dan pupuk iman kita dengan ilmu yang hak, ilmu yang benar. Kajilah ilmu melalui apa yang disampaikan para ulama-ulama kita yang saleh dalam membimbing kita, agar kita bisa membenahi keimanan kita, sehingga dengannya Allah akan mengokohkan kita di dunia, begitu pun kelak di akhirat. Namun kalau kita tidak pedulikan iman kita, kita meremehkan ilmu, mengabaikan nasihat hadirinnya dimuliakan Allah, sungguh yang demikian ini adalah awal daripada penyimpangan. Ketika orang sudah muncul padanya al-kibr, kesombongan, merasa dirinya lebih tahu, lebih mengerti, sehingga tidak menghiraukan nasihat, atau menganggap bahwa yang memberi nasihat sepadan, atau bahkan di bawahnya dianggapnya, sehingga dia terus dalam posisi prinsipnya, walaupun dia ada kesalahan, tidak mau peduli dengannya. Yang seperti ini hadirinnya dimuliakan Allah, membahayakan dirinya dan juga orang yang bersamanya. Sehingga iwa barakallahu fikum, kita khawatir. Seperti Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Orang-orang yang mereka menentang, menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas dan nyata baginya petunjuk, namun dia tidak mengikuti jalan mukminin. Akibatnya Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya, tapi Allah masukkan dalam neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali, wal iyadhu billah. Yang ketiga hadirin, untuk kita bisa kokoh di atas kebenaran, hendaknya kita selalu tarkul ma'asi wadh-dhunub saghiruha wa kabiruha. Tinggalkanlah dosa-dosa, tinggalkanlah maksiat yang kecil maupun yang besar, zahiruha wa batinuha, yang zahir maupun yang batin, tinggalkan. Karena kemaksiatan ini akan bisa memberatkan diri kita ketika ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Kemaksiatan ini akan mengikis iman kita, bahkan bisa menghilangkan iman kita. Dan hadirinya dimuliakan Allah, ini adalah perkara yang amat sangat membahayakan bagi kita. Jangan sampai kita merasa aman dalam perbuatan maksiat atau dosa yang orang lain tidak melihat, padahal Allah menyaksikannya. Ketika kita sendiri bersama HP-nya, bersama tablet atau Android-nya, atau bersama komputernya atau laptop-nya, hati-hati kita di dunia maya. Hadirinya dimuliakan Allah, ini perkara bisa mengurangi iman kita. Bahkan kalau kita merasa aman dari markar Allah, ini berbahaya. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW hadirin, beliau menyebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang berzina ketika dia melakukan perzinaan, ya, dia itu ada imannya. Artinya ini menunjukkan hilangnya iman dia. Andaikan masih ada imannya, tentu dia tidak akan melakukan perbuatan zina itu. Dia akan mundur, tarik diri dari perbuatan zina itu. Tapi kalau imannya sudah hilang, itu yang membuat benteng tidak ada lagi padanya, terjerumuslah ia ke dalam kemaksiatan. Dan ingat hadirin, kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah juga bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwa barakallahu fikum, pertahankanlah diri kita, istiqomahlah. Hindarilah perkara-perkara maksiat walaupun kecil. Beliau mengingatkan kepada kita, iyyakum muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang sepele, dosa-dosa yang remeh. Sungguh perhatikanlah, ya. Walaupun debu itu kecil, tapi gunung yang besar itu adalah kumpulan dari debu-debu. Jangan kalian meremehkan dosa yang kecil, karena dosa besar akan terjadi ketika kita mengumpulkan yang kecil terus-terus, menjadilah dosa itu besar kayak gunung. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Ini awalnya dengan dosa terhalang kita dari ilmu. Kalau sudah terhalang dari ilmu, tidak ada pelita cahaya di hati, dan ini menjadikan sempit dan menjadikan gelap gulita hati ini, tak berfungsi mata hati kita, pandangan, pendengaran, hati semua tidak fungsi karena ada penyakit, ya, yang menutupinya, yaitu kemaksiatan dan dosa. Wal'iyadzubillah ikhwah. Kemudian yang keempat hadirin yang dimuliakan Allah, adalah kita selalu iqbal ala kitabillahi tilawatan wa ta'alluman wa amalan wa tadabburan. Kita selalu menghadap kitab Allah. Perhatikanlah kitab-kitab Allah yang kita baca, perhatikan Al-Quran. Pertama secara bacaan, perhatikan bacaan Al-Quran kita, pelajari sampai kita bisa membaca dengan benar. Terus pelajari maknanya, terus tadabbur kandungannya, kaji, kemudian amalkanlah, sehingga Al-Quran benar-benar bagian daripada hidup kita. Seperti Rasulullah SAW, begitupun para sahabat, mereka hidup benar-benar terbimbing langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah para sahabat mengamalkan apa yang datang dari Nabi SAW secara total. Inilah hadirin keistimewaan ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana istimewanya ilmu mereka? Para sahabat itu radhiyallahu anhum, mereka mengenali kebenaran secara rinci, dan mereka tunduk mengamalkan kebenaran secara total. Begitupun mereka mengenali kebatilan secara rinci dan meninggalkan secara total, sehingga mereka terbimbing selalu dalam kebaikan, terpelihar dari kejelekan. Karena apa? Rasulullah SAW bersama mereka, membimbing mereka. Ada kesalahan, datang teguran, mengingatkan kepada mereka. Seperti kesalahan seorang yang mendihar istrinya, menyamakan istrinya seperti ibunya, turun teguran dari Allah, keputusannya yang menjelaskan tidak boleh suami mendihar istrinya. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Dan mereka para sahabat, orang-orang yang mempelajari ilmu, memahaminya secara rinci, dan mereka mengamalkannya secara total, memahami keburukan secara rinci dan meninggalkan secara total, biarpun yang kecil mereka tinggalkan, karena mereka mendapatkan keterangan yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita ingin diri-diri kita ini seperti mereka, mari kembalilah. Kembalilah kepada seperti apa yang mereka ada padanya. Ingat firman Allah dalam Al-Qur'an hadirinya dimuliakan Allah. Allah menyebutkan, kul nazzalahu ruhul qudus alaika mir rabbika bil haq liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busra lil muslimin. Katakan wahai Nabi, Allah taala ya menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepadamu dari Rabbmu itu dengan benar, yang mana Al-Quran ini Allah turunkan liyusabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman di atas kebenaran, wahuda, dan untuk memberi mereka petunjuk, wabushra, dan memberikan kabar gembira kepada mereka, lil muslimin, untuk kaum muslimin. Allah katakan Al-Quran Allah turunkan untuk supaya engkau kokoh ya dalam imannya, sehingga ihwa barakallahu fikum, bagaimana orang akan kokoh imannya kalau Quran enggak ngerti kandungannya? Bagaimana mengerti kandungannya, bacanya aja enggak tahu caranya? Maka ihwa barakallahu fikum, perhatikanlah kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah, kita sudah tahu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah jadikan petunjuk. Kalau kita hidup berjalan, jalan duluan petunjuknya di belakang, sesat kita jadinya. Mestinya petunjuknya yang duluan, baru kita jalani. Ya, bukan jalan dulu petunjuk nanti. Begitu tersesat dikasih petunjuk enggak mau, malah melawan. Malah memusuhi. Hadirin, ini kebanyakan dari saudara kita kaum muslimin. Ketika mereka sudah terlanjur beramal dan cinta dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, padahal amalan itu ternyata bid'ah, kemudian ketika datang petunjuk mengingatkan kalian salah, ayo kembalilah kepada sunnah, mereka bantah. Apakah selama ini moyang kita, orang tua kita keliru semuanya? Protes, tidak terima. Padahal seandainya mereka itu mau jujur, kemudian menyadari kekeliruan yang terjadi, segeranya tobat kembali kepada sunnah, dan mohonlah kepada Allah, semoga orang tua-tuanya dulu yang melakukan amalan ini, kekeliruan mereka diampuni, kesalahan mereka diampuni, amalnya diterima kembali oleh Allah. Kita yang sekarang mendapatkan petunjuk, kembali kepada petunjuk. Jangan istilahnya sudah terlanjur. Namun memang beda hadirin. Sudah apa yang disampaikan para ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ahlul bid'ah sulit untuk taubat. Disebabkan sudah merasakan nikmatnya ibadah yang mereka jalani dan menganggap benar yang mereka akui. Sehingga ketika datang petunjuk dianggapnya itu adalah satu kesalahan, menyalahkan petunjuk. Sungguh ini heran hadirinya dimuliakan Allah. Ketika kita ya dapat di jalan buntu, lalu ada orang kasih petunjuk, ini jalan yang betul, baliklah, ini jalannya, masa kita mau bertahan dalam kebuntuan? Kata Imam Ibnu Qayyim, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali satu jalan, siratal mustaqim, yang ada padanya Rasulullah SAW. Kalau anda dapatkan jalan buntu, diingatkan gak mau, salahmu sendiri. Coba pelajari Quran petunjuknya, karena Al-Quran adalah huda, petunjuk, wa bushra, kabar gembira bagi orang yang mengikuti petunjuk, tentunya lil muslimin, bagi orang-orang muslim, orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Yang kelima hadirin, untuk kita menjadi sebabnya kokoh, sebab kokoh di atas kebenaran adalah hendaknya kita jangan sampai merasa aman dari makar Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran suratul A'raf, fala ya'manu min makrillah illa qaumun khasirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah orang-orang yang rugi. Itu karena dia merasa aman dari ancaman Allah. Dia melakukan kesyirikan, aman, tidak merasa terancam. Dia melakukan kebid'ahan, aman rasanya, tidak merasa terancam. Dia merasa aman dari ancaman Allah, dari murka Allah, padahal dia telah melakukan satu kedustaan dalam agama Allah, mengamalkan apa yang tidak diamalkan Rasulullah, dia mengajarkan apa yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia merasa aman. Bahkan muncul orang-orang yang merasa aman melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti kaum Nabi Lut yang mereka lakukan, dan mereka menantang ancaman Allah. Ambillah sejarah. Kata Allah Ta'ala, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana ibatul mukadzibin. Kalian coba berjalan di muka bumi, lihat, perhatikan mereka, orang-orang dulu, apa yang terjadi pada mereka ketika Allah mengazab mereka disebabkan kedustaan mereka. Lihat kaum Nabi Nuh yang mereka itu merasa aman dalam kesesatannya. Lihat kaum Nabi Lut yang merasa aman dalam kesesatannya, dalam perbuatannya, sehingga ketika diperingatkan ancaman Allah, mereka menantang, coba kalau benar yang kau sampaikan, datangkan azab. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, nas'alullah salam al-afiyah. Ternyata di zaman ini pun sama, seperti halnya orang-orang dari kalangan JIL, jaringan Islam liberal, yang mereka itu ingin melegalkan perbuatan yang keji, pernikahan satu jenis, homo dan lesbi, ya. Mereka menantang, kalau memang itu adalah perbuatan yang dikutuk, kenapa tidak dikutuk oleh Allah? Kenapa enggak diazab oleh Allah? Nas'alullah salam al-afiyah, hadirin, jangan. Begitupun mereka yang terjerum dalam kebid'ahan, ya, mereka merasa aman dalam perbuatannya, padahal sungguh menangguhkan azab bagi umat ini tidak ditimpakan secara merata. Itu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mestinya bersyukur Allah berikan kesempatan bertaubat, benah diri, perbaiki ibadah. Yang keenam, hadirin yang dimuliakan Allah, addu'a'u ilallah. Berdoalah selalu kepada Allah. Bidu'ail masru', tentunya dengan doa yang masru', seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal ifafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu petunjuk, takwa dan penjagaan serta kekayaan. Mohon petunjuk Allah agar Allah membimbing kita. Mohon ketakwaan agar kita mampu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan mohon agar Allah memberikan ifaf kepada kita, agar Allah menjaga diri kita dari perkara-perkara dosa, perkara-perkara keji yang Allah murkai. Dan kita mohon kepada Allah kekayaan jiwa, sehingga kita kona'at dengan yang Allah beri. Sungguh, hadirin, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh bahagialah orang yang Allah berikan dia Islam, Allah jadikan dia Muslim, ya, Allah beri dia rizki cukup, dan Allah beri kona'ah jiwanya. Ini orang-orang yang bahagia. Maka ihwa barakallahu fikum, beliau mengajarkan doa yang sungguh sangat lengkap. Mohon petunjuk, mohon ketakwaan, mohon penjagaan, dan mohon kekayaan kepada Allah. Ingat, kaya itu bukan banyak harta. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratin ardi, walakinnal ghina ghinnan nafs. Kaya itu bukan orang yang banyak melimpah hartanya, tapi kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Yang ketujuh, hadirin yang dimuliakan Allah, nah, termasuk yang keenam, antum perhatikan doa pagi petang yang dibaca Nabi SAW, dan doa yang menyebutkan, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ini seperti ini doa-doa Rasulullah SAW, ya, ikuti doa-doa itu. Yang ketujuh, nasruddinillah, kita tolong agama Allah, supaya Allah pun menolong kita, mengokohkan kita. Itulah yang Allah panggil kita dalam surat Muhammad SAW ayat yang ketujuh. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar menolong Allah, menolong agamanya, pasti Allah akan menolong kalian. Allah mengokohkan kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, anal jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita kuat dalam menolong agama Allah, yakni kita selalu menjaga agamanya, ya, maka Allah pun akan selalu menolong kita. Dan ini tentunya ihwa barakallahu fikum, dengan cara kita apa? Mempelajari agama Allah. Terus yang kedua mengamalkannya. Terus jangan lupa menyampaikannya dan sabar padanya. Karena perjuangan ini adalah berat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Nasruddini fardun lazimun la lil kifayatin bal 'alal a'yan." Menolong agama Allah itu fardu yang pasti, fardu bukan fardu kifayah, namun fardu ain. Ya? Menolong agama fardu ain, setiap kita wajib. Yakni kita harus menegakkan pada diri kita agama Allah sehingga Allah menolong diri-diri kita. Seperti itulah Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ini penolong-penolong agama Allah. Kama qala al-hawariyyun, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin. Seperti ucapan Isa ibn Maryam kepada orang-orang Hawari, "Man ansari ilallah?" Siapakah, ya, naam, yang akan menjadi penolong Allah? Qala al-hawariyyun, orang-orang Hawari mengatakan, "Nahnu ansarullah." Kami yang akan menolong Allah. Sehingga kata Allah, "Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fasbahu zahirin." Allah menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuhnya sehingga mereka menang. Dan iwafillah barakallahu fikum, dalam sejarah perjalanan dakwah Ahlus Sunnah di Indonesia dari era tahun 90-an, walhamdulillah asatidah yang bersama masyayikh yang ketika itu mengikuti bimbingan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, selamat. Sedangkan mereka-mereka yang bersama Ihya Uturat, bersama Sururi, mereka terkapar, terhempas dalam fitnah dan terus sampai sekarang. Kemudian muncul fitnah berikutnya, muncul berikutnya. Perhatikan bahwa Allah tetap akan menolong orang-orang yang istiqomah dan kokoh di atas kebenaran. Hadirin, walaupun kita dulunya bersama Ja'far Umar Talib, namun ketika beliau ternyata juga menyimpang dari nasihat para ulama, kita tinggalkan. Pernah memang kita menjadi laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ingat, kita telah bertaubat dari segala kesalahan yang kita lakukan dan secara publik sudah kita umumkan. Begitupun secara individu, semua taubat kepada Allah dari kesalahan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah memperbaiki dakwah kita, memperbaiki pendidikan kita, kita berusaha mengikuti nasihat para ulama. Justru hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang dulunya dia jelas-jelas sebagai dewan fatwa dan ketuanya yang duduk bersama kita ketika awal mencetuskan laskar seperti Zulkarnain dulu itu, mana dia menyatakan taubatnya dan kesalahannya, padahal kita dulu dia ketua dewan fatwanya, saya duduk bersamanya. Ya, adapun asatidzah yang di belakang ini, mereka nanti setelah bergulirnya waktu. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita bukan bersama individu, tapi kita bersama kebenaran. Jangan kita menisbatkan dan mengaitkan diri kita dengan individu, Tapi ikatlah diri kita dengan kebenaran, karena individu bisa berubah-berubah, kebenaran tidak akan pernah berubah. Dulu kita bersama Ja'far, ketika kita mengajak Ja'far bersama kebenaran, tidak keliru, berubah tinggal. Kita tetap bersama kebenaran dan ingin terus di atas kebenaran. Maka ihwa barakallahu fikum, jangan lupa doa. Jangan kita merasa aman, diri kita sudah pintar, diri kita sudah hafal, punya kaidah, punya guru, punya syekh, punya tazkiyah. Hadirin, jangan merasa aman. Sungguh ini membahayakan diri kita. Kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Taibnya fil barakallahu fikum. Yang kedelapan adalah ar-ruju' ilal ahlil haq. Kita harus kembali kepada ahlul haq, ya, ahlut tuqa minal ulama, orang-orang yang bertakwa dari kalangan para ulama. Kembalilah kita kepada mereka, karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, was'al ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau tidak tahu. Jangan justru kita tidak tahu, kita merasa tahu, kita merasa ahli ilmu, kemudian kita berjalan sendiri. Jangan, hadirin. Barakallahu fikum. Yang terakhir adalah bersabarlah. Sabarkan diri kita terus bersama kebenaran. Dan teruslah cari kebenaran bersama orang-orang yang di atas kebenaran. Hadirin, jangan fanatik, ya, sehingga kita akan terjerumus ke dalam jahiliyah. Nas'alu salam al-afiyah, hadirin. Mungkin sampai ini dulu nasihat kami malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik pada kita semuanya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.